Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang cerah ini, dalam suasana yang begitu membahagikan ini, kembali kita bertemu bersama-sama di dalam halaqah ilmu pengetahuan yang dinaungi oleh rahmat dan juga didoakan oleh malaikat selama masa pertemuan kita ini, agar kita mampu untuk mengeksplorasi, menggali secara lebih mendalam tentang keinginan-keinginan Allah melalui firman-firman-Nya yang tertera di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mampu menangkapnya dan mampu menyadarkan kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini banyak hal-hal penting dan bermanfaat yang harus kita lakukan, dan meninggalkan hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk kita lakukan di dalam kehidupan. Kita sudah sampai ke ayat 47 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fi sumbulih illa qalilan ma ta'kulun. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan ayat ini karena ada beberapa hal penting yang di sini disampaikan. Yang pertama adalah keterangan ini menggambarkan tentang adanya satu perencanaan matang yang harus dilakukan berkaitan dengan penafsiran mimpi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa mimpi sang raja 7 ekor sapi betina dan juga 7 tanaman tanaman gandum yang sehat-sehat itu menunjukkan bahwa akan ada satu masa di mana kondisi pertanian dan juga peternakan itu betul-betul sangat baik sekali. Jadi tetap harus dijaga dengan tidak melupakan untuk mempersiapkan bibit-bibit yang akan dipergunakan untuk masa-masa selanjutnya. Jadi jangan dikonsumsi habis sehingga akhirnya tidak ada lagi bibit atau generasi-generasi baru yang akan ditumbuh kembangkan untuk masa-masa ke depan. Yang kedua, bahwa ayat ini berkaitan dengan kedatangan teman mantan ex narapidana, teman Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, yang berusaha untuk mendapatkan informasi apa takwil dari mimpi sang raja itu. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ternyata Nabi Yusuf tidak pernah dendam walaupun dia dilupakan. Tidak ada sedikit pun kata-kata yang keluar, aku sudah membantu dulu, kenapa kau lupakan, ini sekarang lagi susah kau datang kepadaku. Tidak ada. Ya, tidak ada keluar ucapan-ucapan seperti itu. Malah yang keluar adalah langsung jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Inilah gambaran seorang yang siddiq, yang benar. Inilah gambaran seorang ilmuwan yang tidak pernah berhitung dengan pengetahuan yang dimilikinya. Inilah gambaran seorang manusia yang tahu betul tugasnya untuk memberikan kebaikan, bukan untuk selalu mengharapkan balasan-balasan dari orang lain. Menarik di dalam gambaran ayat ini bahwa ternyata inilah sikap yang terbaik yang harus kita berikan. Jangan terlalu banyak berharap akan kebaikan orang lain terhadap kita. Jangan menjadi orang-orang yang selalu mampu untuk menengadahkan tangannya. Tapi tampillah menjadi orang yang mampu memberi. Menjadi orang yang selalu mengulurkan tangan memberi bantuan kepada orang lain. Menjadi orang-orang yang di dalam kehidupan ini yang selalu berbuat kebaikan dan tidak pernah mempermasalahkan bagaimana reaksi dari orang lain walaupun itu sifatnya adalah negatif. Inilah yang digambarkan oleh kehidupan para rasul. Nabi Yusuf alaihissalam menggambarkan tidak ada dendam di antara kita walaupun engkau telah melupakan saya dengan kebaikan-kebaikan yang sudah saya berikan. Begitu juga yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilempar, dicaci, dihina, tapi pada saat si Yahudi ini sakit, ternyata Rasul adalah orang pertama yang menjenguk dirinya sehingga membuat si Yahudi ini tersadar betapa besar sebenarnya, betapa agung sebenarnya ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa semua ini bisa dilakukan? Jawabannya hanya satu. Karena ketika seorang muslim yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur kehidupan ini dan memberikan segala sesuatunya, maka tidak ada yang susah bagi dirinya. Ketika dia adalah seorang ilmuwan, ditanya, dia akan berikan ilmunya tanpa harus menghitung-hitung, sekali pertemuan sekian puluh ribu, sekali pertemuan sekian ratus ribu. Ketika seorang ahli ditanya tentang sesuatu, dia akan memberikannya karena dia tahu bahwa ilmu yang dimilikinya akan memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Ini saja mungkin sebagai pengantar. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Selain pelajaran tiada dendam di antara kita karena kita adalah hamba Allah yang bersaudara, baik seakidah ataupun tidak, pelajaran yang menarik dari ayat 47 surat Yusuf ini adalah cara mengatur keuangan, cara menghemat makanan. Di sini disebutkan tazra'una sab'a sinin da'aba famahasatum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kamu menanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit yang kamu makan. Menurut ilmu sains modern, seorang cendekiawan dari Mesir melakukan penelitian, apakah benar mana yang lebih baik, menyimpan gandum di dalam gudang atau menyimpan gandum tetap di dalam bulirnya. Fazaruhu fi sumbulihi, ada dua pengertian, tetap berada di pohon, atau yang lain dipotong dia tetapi tetap berada dalam tangkainya. Penelitian mengatakan ketika bulir gandum dilepaskan sehingga dia menjadi seperti beras, sudah tidak ada lagi ketamnya, sudah tidak ada lagi tangkainya, maka masa susut airnya begitu cepat. Satu dibandingkan dengan yang berada masih dalam tangkainya. Ketika masih dalam tangkai, maka dia hanya kurang dalam jangka 2 tahun cuman kurang 2% saja susut airnya. Sementara yang dilepaskan seperti kita beli beras dalam goni, selama 2 tahun dia sudah berapa. Dan kadar proteinnya sudah jauh berkurang. Kandungan karbohidratnya juga sudah berkurang. Kemudian kutu sudah mulai banyak. Sementara ketika dia masih berada di dalam tangkainya, dia tidak mengalami proses apapun kecuali zat airnya saja yang berkurang. Jadi ilmu yang disampaikan Al-Quran di sini adalah selain ini adalah strategi yang disampaikan Nabi Yusuf untuk mengantisipasi masa paceklik, ini juga adalah cara menyimpan gandum atau beras yang paling efektif dan efisien. Jadi bila kita memiliki beras yang banyak untuk makan 1 tahun, maka simpanlah dia bersama tangkainya, jangan dengan kondisi beras tok yang berada dalam karung atau goni. Itu yang pertama. Di sisi lain, illa qalilan mimma ta'kulun, sedikit yang dimakan, yang dikeluarkan. Jadi ada budaya hemat. Umat Islam Indonesia ini terkadang terpengaruh dengan budaya hedonis. Yang penting enak tanpa harus hemat. Ini salah. Dan lebih salah lagi ketika di bulan suci Ramadan kita menemukan masyarakat kita ini menganut paham konsumeris. Begitu banyak pengeluaran sehingga negara kita akan mengalami inflasi setiap Ramadan dan menjelang Lebaran. Setiap Ramadan menjelang Lebaran inflasi. Kenapa? Karena sifat konsumeris dan sikap boros. Sementara Nabi Yusuf mengatakan sebanyak apapun Anda belanja, Anda memiliki uang, gunung bisa rata kalau misalnya tiap hari dikerok terus. Begitulah hidup hemat yang diajarkan Nabi Yusuf itu adalah makanlah berdasarkan kebutuhan, bukan makan berdasarkan keinginan. Jangan tanya nafsu, tapi tanya butuhnya berapa. Kalau misalnya memang 1 piring, makanlah 1 piring tanpa harus sampai 2, 3 piring atau bahkan 10 piring. Itu yang ditegur oleh Nabi, umat Islam makan 1 piring, sementara yang tidak Islam itu makan 7 piring. Fisa ba'am'a katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai terpengaruh. Kalau kita mau ingin hemat, jangan sampai terpengaruh dengan budaya diskon dan kredit. Memang kita menemukan dalam hidup ini, beli mesin cuci atau kompor gas, 1 mesin cuci 2 juta. Kompor gas 500 ribu. Kredit cuma 5 ribu rupiah. Bayangkan 2 juta atau 500 malah kredit cuman 3.000 atau 5.000 rupiah. Iya, 5.000 rupiah itu setiap hari diminta. Kalau cash 2 juta sekali bayar. Kita melihat, ah kalau lah cuma 5.000 rupiah, bagus beli dengan kredit. Kita tidak berpikir berapa bulan, berapa tahun bayar kreditnya. Ketika dihitung bahwa yang 5.000 ini ketika dijumlah dikalkulasikan setelah sekian tahun, jumlahnya menjadi 4 juta untuk membeli barang cash hanya 2 juta. Mesin cuci contohnya. Atau 1 juta untuk membeli kompor gas yang harganya 500.000 rupiah. Artinya apa? Jangan terpengaruh dengan budaya kredit. Kalau bisa membeli cash dan perbandingan tidak begitu jauh, belilah cash. Dan juga jangan terpengaruh dengan budaya diskon. Kita menemukan ada supermarket yang menjual diskon 50% diskon ditambah 50%. Berarti gratis dong, 50 tambah 50 100. Kita dibohongi dengan persepsi kita bahwa 50 tambah 50 sama dengan 100%. Sebenarnya 50% untuk barang pertama dari harga pertama, kemudian didiskon lagi 50%, jumlahnya bukan 100%, cuman 75%. Jadi kita membeli harganya 25%. Artinya kita masih tetap bayar. Atau kita sering menemukan diskon 50% tambah 20%, seakan-akan sudah diskon 70%. Sebenarnya ketika kita kaji, kita cuma mendapat diskon 58%. Artinya apa? Dunia mempengaruhi kita, tetapi orang yang bijak adalah orang yang hidup hemat berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Betapa banyak orang melihat diskon besar-besaran sampai 40 tambah 5 tambah 20 atau 50 tambah 50, dia membeli barang yang sebenarnya tidak dia butuhkan, atau dia beli barang sebenarnya tidak sesuai dengan size tubuh dia atau dengan format tubuh dia, sehingga barang itu tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi begitu dibeli langsung masuk gudang. Alangkah sedihnya orang ini, karena apa? Karena keinginan yang besar tanpa berdasarkan kebutuhan. Inilah pelajaran berharga dari ayat 47 surat Yusuf ini. Baik, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali yang disampaikan oleh Sajenal tadi. Setidaknya ada 3 hal penting yang dikandung oleh keterangan surat Yusuf ayat 47 ini. Yang pertama adalah bagaimana sikap seorang pelaku kebaikan di dalam kehidupan ini yang tidak pernah berhitung dengan kebaikan yang dilakukannya. Tetap melakukan kebaikan karena itu karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ayat ini juga mengajarkan kepada kita satu teknik di dalam pertanian, satu ilmu pengetahuan bagaimana caranya kita menjaga tanaman agar tetap baik, dan juga menjaga bibit itu agar tetap mampu memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga adalah hidup hemat, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal. Mungkin sedikit memberikan ilustrasi bahwa hidup hemat itu bukan berarti hidup di dalam kesusahan, tidak, disesuaikan dengan kondisi. Makan makanan yang enak itu adalah salah satu sikap hidup yang hemat. Cuma yang dikatakan hidup boros itu adalah ketika kita sudah punya makanan, ternyata kita masih melirik makan yang lain, itu disebut dengan boros. Punya mobil bagi orang yang memerlukan, itu namanya hidup hemat, karena memang diperlukan. Tetapi kalau sudah ceritanya gonta-ganti mobil karena hobi, atau membeli mobil beberapa banyak dan tidak terpakai, itulah disebut sikap boros di dalam kehidupan. Begitu juga dengan berpakaian. Membeli pakaian yang baik itu, yang mahal itu, juga merupakan satu yang hemat. Akan tetapi yang dikatakan boros itu adalah pada saat kita membeli pakaian, tapi ternyata pakaian itu, pakaian yang ada belum lagi kita pakai, sehingga akhirnya hanya terjadi pemborosan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita selalu dapat tampil menjadi orang-orang yang hemat di dalam kehidupan ini, karena orang yang hemat adalah orang yang jiwanya sangat tenang dan mampu menikmati kehidupan ini semaksimal mungkin. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.